maaf, ku melupakanmu, jauhi dirimu, mungkin salahku, hingga ku tak menyadari bahwa kaulah anugerah untukku. Sudah engkau yang terindah yang pernah ada di hidupku, dan kau yang terbaik yang selama ini ku miliki. Yang pernah ada di hidupku, dan kau yang terbaik yang selama ini ku miliki. Hadirnya dirimu, ku fahami hidupku, lengkaplah sudah.